Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, tapi insyaallah pada pelajaran kali ini kita berusaha untuk memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Paham? Di pelajaran pertama kita telah membahas sedikit tentang lahan atau kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Secara umum, kesalahan dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu al-lahan al-jali dan al-lahan al-khafi. Atau kesalahan yang jelas yaitu lahnul jali dan lahnul khafi, yaitu kesalahan yang samar. Adapun untuk kesalahan yang jelas, maka bagi seorang penuntut ilmu yang mengerti bahasa Arab, tidak perlu baginya persyaratan pernah mempelajari ilmu tajwid, maka dia sudah mengerti bahwasanya bacaan orang tersebut salah. Apabila seorang dalam keadaan ini, maka dia memiliki kesalahan pada tingkat lahnul jali, yaitu kesalahan yang jelas. Ya, kita ulangi. Jadi lahnul jali dimiliki oleh seseorang ketika apabila dia membaca suatu bagian dari Al-Quran, kemudian ada orang lain yang mendengarkannya, sedangkan si pendengar itu bukan seorang yang pernah mempelajari ilmu tajwid dan dia mengerti bahasa Arab, maka si pendengar tadi sudah mengetahui bahwasanya si pembaca itu memiliki kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan kesalahan pada tingkat ini disebut dengan lahnul jali atau kesalahan yang jelas. Dan lahnul jali ini berada pada tingkatan kesalahan yang merubah makna, sehingga seseorang yang memiliki lahnul jali apabila dia menjadi imam, sebagian berpendapat bahwasanya batal sholatnya karena bacaannya salah, terutama apabila lahnul jali ini dimiliki seorang pada bacaan al-fatihahnya. Adapun apabila seorang memiliki lahnul jali pada bacaan surat-surat lainnya, sedangkan al-fatihahnya tidak memiliki kesalahan sampai tingkat lahnul jali, maka tidaklah batal sholatnya, karena yang menjadi rukun dari sholat adalah al-fatihah, bukan bacaan surat-surat lainnya. Dan menurut mazhab al-imam al-syafi'i, mazhab fikih al-imam al-syafi'i, bagi seorang makmum yang memiliki bacaan lebih baik daripada imam yang memiliki kesalahan bacaan sampai tingkat lahnul jali, maka wajib bagi makmum tersebut untuk mufarraqah, yaitu berniat sholat sendirian atau berniat memisahkan diri dari jamaah. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya si makmum tadi bagi dia berniat sholat sendirian di dalam hatinya, dan sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat, yang kita ketahui bahwasanya di masa ini telah begitu banyak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga dia tetap mengikuti gerakan imam. Ya, yang patut baginya adalah tetap mengikuti gerakan imam dengan niat sholat sendirian, tentunya pun baginya dengan membaca bacaan sendirian. Mungkin yang kita jumpai pada mazhab al-imam asy-syafi'i. Untuk mazhab-mazhab lainnya atau untuk fikih dari imam-imam lainnya, maka saya belum menekuninya atau saya belum benar-benar mendalaminya, sehingga untuk sementara ini cukup penjelasan dari mazhab al-imam al-syafi'i yang lebih masyhur di negeri kita. Untuk berikutnya yaitu al-lahan al-khafi. Al-lahan al-khafi yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak sampai tingkatan merubah makna. Dan kesalahan khafi atau lahnul khafi atau kesalahan yang samar ini tidaklah diketahui oleh seseorang kecuali orang tersebut telah memiliki pengetahuan tentang ilmu tajwid. Jadi untuk kesalahan atau kesalahan yang samar atau lahnul khafi ini tidaklah diketahui oleh orang kecuali orang tersebut pernah mempelajari ilmu tajwid dan memahaminya. Jadi untuk sekalipun dia mengerti bahasa Arab, bahkan tapi dia tidak pernah dia tidak mendalami ilmu tajwid atau tidak memahami ilmu tajwid, maka dia tidak akan mengerti bahwasanya di dalam bacaan tersebut ada kesalahan bacaan. Di bacaan yang dia dengarkan terdapat kesalahan bacaan. Dia tidak akan mengerti apabila kesalahannya pada tingkat yang samar atau lahnul khafi. Dan seorang yang memiliki lahnul khafi ini boleh menjadi imam, kan, tapi tetap yang lebih baik adalah seorang yang memiliki bacaan yang lebih baik baginya. Adapun apabila di kampung tersebut tidak ada orang yang memiliki bacaan yang lebih baik baginya, maka yang lebih baik darinya, maka dia yang harus maju menjadi imam. Demikian pula orang yang memiliki lisan yang fasih dalam baca Al-Quran, yang lebih fasih darinya, kewajib, sebenarnya wajib bagi dirinya, semampu dirinya untuk berusaha menjadi imam di tempat tersebut. Dan itu adalah suatu tuntutan. Jadi yang membedakan antara lahnul jali dengan lahnul khafi yaitu di satu bagian, rusaknya makna dengan tidak rusaknya makna. Adapun lahnul jali, maka dia merusak makna ayat. Sementara lahnul khafi tidak sampai tingkatan merusak makna ayat. Bisa jadi kesalahan itu mirip-mirip, yaitu hanya salah di bagian matnya, yang satu dengan memanjangkan, yang satu dengan memendekkan. Akan tetapi perbedaannya adalah yang satu sampai tingkat merusak makna, yang satu tidak pada tidak sampai tingkat merusak makna. Contohnya dalam ketika membaca surat Al-Fatihah di ayat yang pertama, contohlah nun jali yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia menambahkan harokat pada huruf hamzah pada kata alhamdu atau hamzah wasal pada alhamdu. Dan ini adalah kesalahan yang jali, yang jelas karena merubah makna. Nah, dengan demikian dia telah menambahkan satu hamzah, yang itu dapat sangat merusak makna karena berubah, karena tambahan hamzah yang ada di depan yang kita kenal yaitu adalah hamzah atau huruf hamzah atau huruf istifham yang berarti apakah. Maka artinya berubah sangat jauh sekali dari alhamdulillah, segala puji bagi Allah, menjadi kalimat pertanyaan, apakah segala puji bagi Allah. Maka ini adalah suatu yang merubah makna sangat jauh sekali. Kemudian contoh lahnul khafi itu misalnya kita menambahkan mat pada kalimat al-alamin. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita memperpanjang mat pada kalimat alamin yang seharusnya ada dua harokat, kita menambahkan di sana beberapa harokat. Yang demikian ini termasuk lahnul khafi dan tidaklah mengetahuinya kecuali orang yang pernah mempelajari dan memahami ilmu tajwid. Tadi bahasan tentang al-lahn. Kemudian berikutnya bahasan yang sebelumnya yaitu mengenai hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Ya, mengenai hukum bacaan ta'awudz dan basmalah, maka disarankan bagi siapapun yang sedang dalam keadaan terburu-buru untuk membaca dengan menyambung ketiganya. Akan tetapi tidak disarankan, terutama bagi yang memiliki nafas pendek, untuk membaca dengan cara menyambung ketiganya, karena itu akan menyulitkan baginya. Atau membaca dengan tempo yang sangat lambat, sedangkan nafas yang sedang-sedang saja yang kita miliki, dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara menyambung ketiganya. Maka yang demikian tidak disarankan, karena Allah SWT tidaklah memberatkan bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran, dan tidak boleh bagi kita untuk memberat-beratkan diri. Yang demikiannya termasuk takalluf. Wallahu a'lam. Kemudian bahasan berikutnya yaitu mengenai kita bahas kembali mengenai pengertian tajwid yang sebelumnya telah kita sampaikan dalam bahasa yang saya gunakan. Di sini diberikan penjelasan pengertian tajwid, ya, yang tertulis di halaman ketujuh, dari buku yang kita gunakan. Sana tertulis ilmu tajwid, yaitu ilmu tajwid. Ta'rifu ilmu tajwidi. Definisi ilmu tajwid, ya. Ta'rifu ilmu tajwidi. Definisi ilmu tajwid. Saya definisikan at-tajwidu fil lughati at-tahsinu. Jawada yujawidu ay hassana yuhassinu. Atau tajwid dalam segi bahasa berarti at-tahsin. At-tahsin yaitu memperbaiki. Jawada yujawidu itu artinya sama dengan hassana yuhassinu, yaitu memperbaiki tadi. Kemudian definisikan pula wa fil istilahi, kan tapi tajwid dari segi istilah, yaitu istilah dalam ilmu tajwid, ya. Maka definisinya adalah huwa ilmun yu'rafu bihin nutqu as-sahihu, yaitu huwa ilmun yu'rafu bihi nutqu sahihu lil hurufil arabiyyati wa dhalika bi ma'rifati makharijiha wa sifatiha adz-dzatiyyati wal arabiyyati. Huwa al ilmu, yaitu ilmu, yu'rafu bihi nutqu sahihu, yu'rafu yang diketahui dengannya, an-nutqu as-sahihu lil hurufil arabiyyati, pengucapan yang benar, pengucapan yang benar dari huruf-huruf Arab. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan yang benar dari huruf-huruf Arab, dan demikian pula dan itu yaitu dengan mengetahui wadzalika, yang demikian itu bima'rifati makharijiha, dengan mengetahui tempat-tempat keluar hurufnya atau makhraj-makhrajnya, ya, makharijiha yaitu tempat-tempat keluar dari huruf, dari masing-masing huruf, wasifatiha dan sifat-sifat dari masing-masing huruf, wasifatiha adz-dzatiyati yaitu sifat yang dzatiyah, yaitu sifat yang senantiasa ada dalam kondisi apapun, baik huruf itu berharokat maupun huruf itu sukun, wal aradiyati yaitu sifat aradiyah. Sifat aradiyah itu sifat yang ada dalam keadaan tertentu. Contohnya sifat yang ada dalam keadaan tertentu yaitu sifat qalqalah, yang tidak ada dalam keadaan huruf-huruf qalqalah itu berharokat, dan hanya akan muncul pada saat huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah pada keadaan sukun. Ya, demikian tadi pengertian dari atau definisi dari ilmu tajwid. Ya, definisi dari ilmu tajwid yang disampaikan dalam buku di halaman 7. Nah, sebelum kita berlanjut pembahasan berikutnya, Akan saya sampaikan mengenai tempo membaca Al-Quran, tempo dalam membaca Al-Quran. Jadi untuk tempo dalam membaca Al-Quran itu ada 3 macam tempo, atau sebagian membaginya menjadi 4 macam. Tapi yang lebih mudah yaitu dengan 3 macam tempo. Pertama yaitu at-tahqiq atau tempo tahqiq, yaitu al-buq'u sebentar. Untuk definisi dengan bahasa Arabnya akan menyusul insyaallah apabila saya tidak lupa. Ya, at-tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan tempo yang panjang, dengan tempo yang lambat, dengan tempo yang lambat tanpa tamtid. Tanpa tamtid itu tanpa menambah-nambahkan padanya sesuatu yang tidak berasal darinya. Jadi tanpa memberikan tambahan, tanpa takaluf juga ya, tanpa memberatkan. Jadi kita membaca dengan tempo yang lambat tetapi tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari koridor membaca Al-Quran yang benar. Kita membaca dengan tempo yang lambat tapi tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan adalah salah satu yang dilarang dalam baca Al-Quran. Tidak memberikan alunan yang begitu berlebih-lebihan, atau cengkok seperti cengkok-cengkok yang kita jumpai di musik-musik Melayu mungkin, di dangdut atau yang semacamnya. Jadi itu tempo tahqiq. Kemudian berikutnya ada tempo al-hadru, yaitu hadr. Tempo hadr itu membaca Al-Quran dengan sangat cepat. Ya, membaca Al-Quran dengan sangat cepat tanpa membaca Al-Quran dengan sangat cepat tetapi tetap memenuhi hak hak masing-masing huruf. Jadi huruf yang satu dengan huruf yang lainnya kita baca, kita baca keseluruhan hurufnya. Tidak ada satu huruf pun yang kita leburkan ke huruf berikutnya atau ke huruf sebelumnya. Dan tidak ada satupun huruf yang kita hilangkan. Jadi kita tetap membaca semua huruf yang ada di dalam Al-Quran, namun dengan cara yang cepat, pun dengan suara yang jelas, ya, sehingga suara yang keluar dan yang terdengar oleh orang lain adalah suara yang menunjukkan bahwa kita membaca keseluruhan huruf, sehingga orang tidak menduga bahwa kita meleburkan salah satu huruf ke huruf yang lainnya, meleburkan ke satu huruf ke huruf berikutnya, atau kita menghilangkan satu huruf yang ada di tengah-tengah. Itulah membaca dengan tempo hadr, itu membaca dengan sangat cepat. Dan tempo hadr ini baik digunakan ketika kita murojaah, ketika kita mengulang-ulang hafalan. Misalnya kita sehari mengulang hafalan 4 sampai dengan 6 juz, maka butuh waktu yang sangat lama apabila kita membaca dengan tempo biasa. Maka dibutuhkan membaca dengan tempo hadr. Kemudian yang berada di antara keduanya yaitu tadwir. Tadwir yaitu at-tawasud atau tengah-tengah dalam baca Al-Quran. Ya, tempo yang pertengahan, tidak lambat dan tidak pula cepat, tidak pula terburu-buru, ya. Dan tempo tadwir ini sangat disarankan bagi kita yang membaca dalam keadaan biasa. Adapun dalam keadaan mempelajari ilmu tajwid atau sedang belajar dalam tahapan belajar, maka disarankan bagi kita untuk menggunakan tempo tahqiq, karena tempo tahqiq ini lebih jelas, lebih dapat diperhatikan masing-masing hurufnya, lebih dapat kita penuhi hak-hak masing-masing huruf yang ada di dalam Al-Quran dengan tempo tahqiq. Ya. Adapun tartil, maka tartil mencakup ketiga-tiganya. Jadi bisa kita membaca dengan tempo hadar dan tartil sekaligus. Kita bisa membaca dengan tempo tadwir dan tetap tartil. Dan kita bisa membaca dengan tempo tahqiq dengan tetap tartil, ya. Dan membaca dengan tartil merupakan perintah dari Allah SWT, sebagaimana yang Allah SWT firmankan, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil. Warattilil qur'ana tartila. Dan rattil itu adalah perintah. Rattil, bacalah. Dan rattil itu membaca, berbeda dengan ikra. Adapun ikra membaca hanya melibatkan lisan. Adapun rattil membaca yang melibatkan perenungan. Jadi tidak hanya sekedar lisannya membacakan, tetapi ikut merenungi. Dan ini adalah perintah dari Allah SWT, maka wajib bagi kita untuk menjalankannya. Nah, wajib bagi kita untuk berusaha sampai ke tahap tersebut. Nah, jadi itu berkenaan dengan tempo bacaan. Sebagai contohnya, misalnya kita membaca dengan tempo hadal. Contohnya yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tempo yang demikian itu mendekati tempo hadal atau antara itu, kurang lebih demikian, atau mungkin bisa lebih cepat lagi. Nah, kemudian untuk tempo yang tempo tahqiq, ya, tempo tahqiq yaitu dengan sangat lambat. Nah, tapi tadi tidak menambah-nambahkan apapun dari bacaannya dan tidak takalluf, tidak memberatkan diri. Ya. Contohnya, antara contoh tempo tahqiq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, demikian contoh untuk tempo tahqiq. Kemudian yang berikutnya untuk tempo tadwir, yaitu tempo yang berada pertengahan di antara keduanya. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu tadi termasuk ke dalam tempo tadwil. Ya. Boleh bagi kita membaca dengan ketiganya. Namun tadi disarankan untuk bagi yang dalam keadaan belajar atau dalam tahap belajar untuk menggunakan tempo tahqiq. Demikian yang kita pelajari pada pelajaran hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.